Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua kitab. Yang pertama adalah kitab Tauhid, dan yang kedua Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Buku yang pertama kitab Tauhid, kita akan membaca bab yang ke-57 yang beliau sebutkan dalam buku beliau ini. Babun nahyi an sabirih, bab larangan untuk mencerca angin. Setelah kita menyebutkan pada bab sebelumnya larangan seseorang mengatakan kalolah, ya ini tentang permasalahan lau, kalimat jikalau atau kalolah atau yang sekiranya atau yang semisal itu, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalimat seseorang mengatakan kalolah, di situ ada beberapa perincian yang diharamkan di sini apabila kemudian ia mencerca takdir atau mencerca syariat, demikian juga merasa kesal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, merasa kecewa seperti dia mengatakan kalau aku tidak pergi tadi aku tidak mendapat kecelakaan, seperti itu umpamanya. Yang menunjukkan di situ anadamah wa khasarah, menyesal dan merasa rugi mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Tetapi seperti kalimat seseorang berangan-angan kebaikan, maka ini boleh. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak. Seperti orang mengatakan kalaulah aku mempunyai harta, aku akan bersedekah. Kalau aku mempunyai rumah yang banyak umpamanya, aku akan gunakan untuk teman yang lain yang tidak mempunyai rumah. Atau yang semisal itu. Tamani lil khair, angan-angan untuk kebaikan. Maka ini boleh. Bahkan dicatat dengan amalan dengan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Pada pertemuan kali ini akan disebutkan tentang larangan untuk mencerca angin. An-nahyu an-sabirih. Pembahasan ini, mencerca angin, ini termasuk pembahasan yang sebenarnya telah lewat juga, yang lebih umum, yaitu larangan seseorang untuk mencerca masa, sabudah, mencerca waktu, demikian juga mencerca masa. Karena masa demikian juga waktu itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi seakan-akan kita mencerca yang menciptakannya, yang mengaturnya. Demikian juga di sini. Apabila seseorang mencerca angin, maka dia mencerca zat yang menciptanya, yang mengaturnya. Oleh karena itu dilarang. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau hadis yang dibawa oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, demikian juga disebutkan dalam Syekh oleh Syekh Mukbil dalam Syekh Al-Musnad, yang menunjukkan bahwa di situ adalah sahih. Disebutkan juga oleh para ulama kalau seseorang mencerca angin, maka termasuk perbuatan yang diharamkan. Kalau kemudian dia mencerca yang menciptakannya, ini mencerca Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan kufrun, perbuatan kekafiran. Jadi demikian juga seseorang yang dia itu mencerca angin, yang dia niatkan itu adalah mencerca Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, hukumnya sama, jatuh kepada kekufuran. Jadi ini menunjukkan bahwa maksiat itu bertingkat-tingkat, dan kadang-kadang kemaksiatan itu bisa membawa kepada kemaksiatan yang lebih besar. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam Qaul Mufid, beliau menjelaskan beberapa kalimat seperti kalimat rih atau angin di sini. Beliau mengatakan ar-rih al-hawa. Rih itu adalah hawa. Hawa, yakni angin. Alladzi yusarrifuhu Allah, yang mana yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'uhu riyah. Jamaknya kalau dalam bahasa Arab itu adalah riyah. Jamak taksir. Wa usuluhu arba'ah. Angin itu dia mempunyai empat asas, empat pokok. Asyimal wal junub wa syarab wal ghurb. Asyimal dan junub. Ini demikian disebutkan, utara dan selatan, timur dan barat. Ini usulnya adalah itu. Asasnya adalah itu. Kemudian bertiup ke mana yang Allah kehendaki. Tapi disebutkan asalnya adalah demikian. Itu juga dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam buku beliau. Wa ma bainahuma yusamma an-naqaba. Di antara keduanya itu diberi nama dengan an-naqaba. Demikian disebutkan. Jadi asalnya dari angin itu timur atau barat, utara, demikian juga selatan. Wa tasrifuha min ayatillah. Dan pengaturan angin tersebut dari kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyanan takunu syadidah. Kadang-kadang angin itu kita perhatikan sangat keras. Ya kan, kadang-kadang sampai demikian besar. Sampai disebutkan di sini taqla'u asyyar, sampai bisa mengangkat pohon-pohon bisa tertarik. Angin topan, angin lisus, angin beliung dan sebagainya kalau kita perhatikan. Wa tadamul buyut, bisa menghancurkan rumah-rumah. Kadang kecepatannya sampai 160 km per jam atau bahkan lebih dari itu. Wa tadfanul zuru, demikian juga kebun-kebun itu terkubur. Ini demikian akibat angin saja. Wa yasulu maha faidonat adimah, timbul padanya faidonat, banjir-banjir yang sangat besar. Ini asalnya kalau kita perhatikan hujan, demikian juga banjir, itu kan asalnya dari angin yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bertiup sampai kemudian di situ ada awan, sampai kemudian turun hujan, sampai kalau banyak terjadi banjir. Banjir bandang yang semisalnya. Ini yang pertama. Wa ahyanan, kadang-kadang takunu hadiah, kadang-kadang tenang. Kalau kita perhatikan sekarang tenang, tidak kemudian menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Wa ahyanan takunu baridah, kadang-kadang dingin. Wa ahyanan harah, kadang-kadang panas. Ini demikian sebutkan. Sudah menyebutkan tentang masalah angin ini. Kalau semua umat umpamanya, umat atau kekuatan semua dikumpulkan untuk membuat angin itu bergerak sesuai yang diinginkan, tidak akan mampu kalau kemudian Allah berkehendak. Yang menyelisih kehendak mereka itu sama sekali. Dibuat umpamanya untuk melawan angin, tidak bisa. Mereka walaupun berkumpul demikian tidak bisa. Kalau mengetahui seperti itu, yakni seseorang mengetahui bahwa yang mengatur angin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, fal yahiqqu lil muslim ayasubba hadhihi arih. Apakah kemudian berhak seorang muslim untuk mencerca angin ini, yang mana angin ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tidak boleh. Al-jawab la, ini tidak boleh. Di anna hadhihi rih musakharatun, karena sungguhnya angin itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk seorang mencerca angin. Ini gerakan yang kecil kemudian menjadi besar sekali, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan Syaikh Utsaimin bahwa seseorang mencerca angin itu seperti mencerca seseorang terhadap yang menciptakan angin itu. Sampai dimisalkan oleh beliau, "Fala wajatta qasran mabniyan," kalau engkau melihat suatu bangunan, suatu istana yang dibuat, "wa fihi aibun," di situ ada cacatnya, ada kurangnya. Kurang ini, kurang itu, mamanya dia perhatikan. Fasabak tahu, kemudian kamu mencerca bangunan tersebut. Fahadasab yunsab ala man banahu, maka kamu mencerca dinisbahkan kepada orang yang membuat itu. Seakan-akan bahwa orang itu mencerca yang membangunnya, menjelek-jelekannya. Demikian juga seseorang yang dia itu mencerca angin, berarti dia mencerca yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini hadis, satu hadis yang sahih. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tasuburi, jangan kalian mencerca angin. Tadi kita sebutkan tentang definisi angin yang disebut oleh para ulama. Faidah ra'aitum ma taqrahun, apabila kalian melihat apa yang kalian tidak suka, fakulu, maka ucapkanlah. Ini kalau kemudian kalian melihat sesuatu dari angin itu menimbulkan kerusakan ini dan itu, maka hendaknya kita mengucapkan, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada engkau, min khairi hadhihi, dari kebaikan angin ini. Kita meminta kebaikan angin ini, yang mana Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya. Wa khairi ma fiha, demikian juga kebaikan dari apa yang di dalam angin tersebut. Bisa kemudian mengumpulkan awan, kadang-kadang dipanas yang sangat, itu kadang kita ingin kalau kemudian ada awan di atas kita, sehingga ketika bekerja atau melakukan aktivitas itu tidak merasa panas. Karena kadang-kadang seorang yang bekerja itu lebih merasa berat dari panasnya itu daripada kerjanya itu, kadang seperti itu. Jadi kita meminta kebaikan angin tersebut dan kebaikan apa yang di dalam angin tersebut. Wa khairi ma umirat bihi, yani kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan apa yang diperintahkan olehnya. Umpamanya angin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meniupkan awan tadi sehingga timbul di situ hujan, dan kita mengucapkan doa ketika turun hujan itu, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, aku minta hujan yang bermanfaat. Ya, demikian. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin tersebut kemudian timbul di situ awan sampai kemudian ada hujan. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri hadhihi rih, dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang di dalam angin tersebut. Mungkin membawa di situ yakni angin yang sangat besar umpamanya, yang berputar-putar, yang merusakkan sekitarnya. Wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang diperintahkan padanya, untuk kemudian menimbulkan angin yang besar sehingga merusakkan bangunan, atau kemudian mungkin menimbulkan hujan yang sangat lebat sampai menimbulkan banjir dan semisalnya. Sahahu At-Tirmidzi. Hadis ini sahih oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Disebutkan di sini oleh beliau rahimallahu taala, "Idza ra'aytum ma taqrahun min ar-rih," apabila kalian melihat apa yang kalian tidak suka dari angin tersebut, "idza habbat," apabila dia itu bertiup, "farji'u ila rabbikum bitauhid," maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian itu dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mencela, tidak. Kembali seseorang yang dia itu berakal, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan tauhid. Wa qulu, sambil mengucapkan doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ila akhirih. Tapi hada ubudiyah lillah. Dan di dalam keadaan seorang ini mendapatkan angin seperti itu, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan doa itu, dengan kita mengucapkan doa tersebut saja itu termasuk ubudiyah lillah, perbuatan ibadah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan itu sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa ditulis bahwa seseorang yang mengucapkan doa ini ketika dia itu melihat dari angin, atau dia perhatikan angin menimbulkan sesuatu ini dan itu, kemudian mengucapkan doa tersebut, yang pertama termasuk ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah lahu, demikian juga ketaatan. Itu menunjukkan yang kedua, ketaatan kepada Allah. Wali rasulihi, demikian juga kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang dengan mengucapkan hal tersebut, dia telah melaksanakan peribadatan kepada Allah, taat kepada Allah, demikian juga kepada Rasulnya. Kemudian apa? Wa istidfa li syurur bihi, meminta dilindungi, dapat meminta dilindungi dari kejelekan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di situ ada unsur juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk tauhid. Ketika seseorang itu mendapatkan musibah, dia menyandarkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kekuatan dia. Ya, pernah kita dengar sebagian yang menyampaikan mata pelajaran yakni gempa. Ya, disebutkan waktu itu ketika dia belajar waktu itu di Jepang, disebutkan sebelum terjadi gempa Kobe, ya, disebutkan bahwa dia profesor-profesor di situ sudah mempersiapkan bangunannya itu akan selamat dari gempa. Ya. Maka setelah dia mengucapkan hal tersebut, ya, dengan alasan bahwa telah melakukan perencanaan ini dan itu dan tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namanya orang yang demikian keadaannya. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian terjadi gempa tersebut di atas prediksi yang mereka rencanakan. Jadi menurut mereka ada skala ini dan itu. Di atas skala yang paling besar yang pernah dulu mereka terjadi di situ. Melebihinya akhirnya runtuh bangunan tersebut karena apa? Karena melebihi. Melebihi dari apa yang mereka rencanakan. Dan itu tidak boleh seorang kemudian merasa bangga dengan kemampuan yang dia miliki, merasa bahwa dia telah melakukan ini dan itu dan tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mungkin lebih sombong lagi mempersiapkan kapal dengan ini dan itu, tidak ada yang bisa menghancurkannya, bahkan di antara mereka sampai melakukan kalimat-kalimat kufuran. Bahkan menurut istilah mereka Tuhan pun tidak bisa. Setelah ucapan itu langsung hancur. Ya, membentur karang dan sebagainya. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tidak bisa kemudian dia lepas dari Allah Subhanahu wa taala satu kedipan saja. Satu kedipan mata saja tidak mungkin untuk kemudian dia lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang mengucapkan dua ini, di situ ada peribadahan kepada Allah, taat kepada Allah, taat juga kepada Nabi melaksanakan hadis ini, kemudian meminta perlindungan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Berikutnya adalah wa ta'arud li fadlihi wa ni'matihi, menuju kepada keutamaan Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika melihat angin seperti itu, ya enggak, yang dia tidak sukai melaksanakan tadi keutamaan-keutamaan tadi, juga berarti apa? Dia berharap, ta'arud, berharap menuju kepada apa yang di situ ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meminta kebaikan angin itu. Ya, menuju kepada kebaikan angin itu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk agar angin itu menimbulkan kenikmatan, kebaikan bagi dia demikian juga orang lain. Ya, ini demikian seorang. Wa hadhihi hal ahli tauhid wal iman, inilah keadaan orang yang mempunyai ketauhidan demikian juga keimanan. Hilafan li hali ahli fusuk wal isyan, menyelisihi keadaan orang-orang yang biasa bermaksiat dan melakukan kejahatan-kejahatan. Ini demikian. Alladzina khurimu dzauqa ta'mi tauhid, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan dzauq manisnya, rasa dari tauhid. Karena tauhid itu ada manisnya. Bukan juga Nabi menyebutkan dalam hadis mutafakun alaih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan? Salasun wajada fi halawatul iman, ada tiga jenis manusia merasakan halawah, manisnya keimanan. Nabi menyebutkan sendiri halawatul iman, iman itu ada manisnya. Seorang yang itu saling benci dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu. Demikian juga seorang yang tidak mau dikembalikan dalam kekufuran. Ini orang-orang yang mendapatkan manisnya keimanan. Ya, ini merasa lezat ketika melakukan amalan taat, kemudian sabar ketika mendapatkan musibah, demikian juga tahammul, mau untuk menahan beban ketika melaksanakan ketaatan itu. Kalau kita perhatikan pada hadis sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya itu, bagaimana kalau kemudian ya ini seseorang mendapati sesuatu yang dia anggap mendapatkan kenikmatan, ya ini hampir-hampir seperti ini juga. Dalam pembahasan lau itu, ya, kita ulangi di sini. Bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris alama yang fa'uka. Jadi semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi engkau, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Demikian semua Syekh Utsaimin. Ihris alama yang fa'uka. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi engkau. Kamu anggap insya Allah ini bermanfaat bagi diriku. Kemudian apa? Setelah itu, ya, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat atau menggapai apa yang kita anggap itu bermanfaat bagi kita. Kita sudah melakukan sebab apa saja? Ya, ini pertama adalah bersungguh-sungguh. Kedua, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi mengatakan wala ta'jazanna, jangan merasa lemah, jangan putus asa. Jangan kemudian malas, jangan. Sudah kita bersungguh-sungguh, kemudian minta tolong kepada Allah dan tidak putus asa. Ya, umpamanya mendapatkan kesulitan, mulai lagi. Ya, tidak kemudian mundur, tidak. Wala ta'jazanna. Kemudian setelah kita melakukan tiga perkara ini, umpamanya sudah kita lakukan ini tadi, tiga perkara, bersungguh-sungguh, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat musibah, kita ulangi lagi, tidak putus asa. Faida ra'aita, kalau kemudian kau melihat mataqrah yang kamu tidak sukai, fa'in asabaka syai'un, kalau kamu mendapatkan sesuatu ternyata gagal. Ya, ternyata gagal nih. Keadaan yang keempat adalah kemudian gagal kita. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Fala taqul, jangan kamu ucapkan, ya kan? Lau fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau aku lakukan ini atau itu, niscaya akan ini dan itu. Berarti mengatakan kalau lah. Tidak boleh. Walakin qulu, tapi ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Fa inna lahu, sesungguhnya kalimat kalau lah itu taftahu amala syaitan, membuka perbuatan syaitan. Apa itu perbuatan syaitan? Seorang merasa menyesal, merasa putus asa, merasa rugi dan semisalnya. Ya, ini demikian Nabi memberikan bimbingan. Sudah melakukan ini, ternyata gagal, ya sudah. Jangan kemudian mengucapkan ini dan itu. Ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Demikian juga tadi dalam hadis ini. Ini kita menuju kepada keutamaan Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dari angin tersebut. Itulah adalah keadaan orang-orang ahli tauhid. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang ketika menghadapi angin yang dia itu mungkin menimbulkan kejelekan dan sebagainya, untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu yang mungkin kita tidak suka sebagai bentuk ujian. Ya, sebagai bentuk ujian. Adanya musibah, demikian juga misalnya, itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ridho atau tidak ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Demikian juga kalau kita perhatikan di sini masalah angin saja. Allah merintahkan angin itu umpamanya untuk kemudian menimbulkan ini dan itu yang tidak kita sukai. Itu cobaan bagi kita semua. Demikian juga kalau disebutkan dalam tafsir tentang permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang mengajarkan sihir juga. Itu adalah untuk apa? Untuk mencoba manusia. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, wattaba'u matatul syayatin wa 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Wama unzila alal malakain Bibabil, Harut, dan Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, tempat namanya Babil, Harut, dan Marut. Ya, jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir disebutkan yang rajih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua malaikat ini untuk mengajari sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Sambil mengatakan yakni itu adalah sihir, fala takfur, jangan kalian kufur. Jadi kadang-kadang apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dari makhluk-makhluknya itu sebagai bentuk ujian. Demikian disebutkan oleh para ulama. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, cobaan untuk kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan perbuatan sihir itu. Dan perbuatan sihir, ulalam itu adalah perbuatan kekufuran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua malaikat ini di Babil itu, Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang mengajarkan, ya, sihir itu sebagai apa? Sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini cobaan bagi kalian, jangan kalian kufur. Untuk kemudian seorang hamba bagaimana meninggalkan hal tersebut yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang demikian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencoba kalian di antara yang paling siapa yang di antara mereka yang paling bagus amalannya. Menciptakan kematian, demikian juga kehidupan untuk mencoba siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Demikian juga di sini. Ya, ini mungkin dari angin itu kita sudah melakukan ini tadi doa pada Allah SWT dan terjadi apa yang Allah kehendaki. Nah, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ujian untuk seseorang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini hampir mirip dengan lafaz ini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha, kemudian juga min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha. Itu seseorang ketika sebutkan ya, hadisnya di Sahih Al-Albani rahimahullah taala, ketika seorang habis kemudian nikah, melakukan akad nikah untuk kemudian disunahkan mendatangi istrinya dengan memegang apa? Nasyah, ubun-ubunnya. Walaupun hadis itu disebutkan untuk binatang yang dia mau tunggangi. Tapi para ulama seperti Syekh Albani ya, dalam buku Adabus Sifat dan sebagainya, di antara sunahnya demikian. Seorang memegang dari ubun-ubun istrinya kemudian mengucapkan doa mirip-mirip seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairaha, minta kebaikannya, wa khairama juliba biha, semisal itu, minta kebaikan dia dan kebaikan yang ada pada diri dia, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan perempuan itu dan kejelekan apa yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala fi masail, di sini ada beberapa masalah. Al-ula yang pertama, yang disebutkan di situ di matan, an-nahyu an-sabirih, larangan untuk mencerca angin. Kemudian Syaikhul Utsaimin mengatakan hadza nahyu litahrim, larangan ini haram. Ya, larangan ini haram. Ada sebagian larangan di situ karena ada hadis yang menunjukkan Nabi melakukannya, seperti minum sambil berdiri. Ya, seperti itu. Demikian juga permasalahan yang lainnya. Kencing ya dalam keadaan berdiri. Kalau yang jelas dalam permasalahan minum dalam keadaan berdiri, Nabi melarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ansur qaiman, Nabi melarang untuk minum dalam keadaan berdiri. Tapi di situ ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, ketika Nabi melakukan haji wada, beliau minum di sumur Zam-Zam itu dalam keadaan berdiri. Dari situ para ulama membawa hadis larangan tadi kepada makna makruh, tahrim, karoh atau tanzih, haram yang itu makruh untuk kemudian ditinggalkan lebih bagus. Demikian mereka menggiringnya. Dan hadis ini tidak ada kemudian yang memalingkan kepada mana tersebut, dari haram kepada makna makruh tidak ada. Oleh karena itu hukumnya di sini larangan di tahrim. Demikian mereka ulama usul fikih menyebutkan permasalahan itu. Ri'anna sabbaha sabu liman kholakha, karena mencerca angin itu mencerca yang menciptakan angin tersebut. Ya, ini demikian disebutkan. Kemudian asal yang kedua, al-irsyad ilal kalam nafi, anjuran kepada ucapan yang bagus. Idza ra'al insan mayakrah, apabila seorang melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Dan kebanyakan syariat Nabi SAW, apabila beliau melarang sesuatu, kemudian disebutkan penggantinya. Tentang masalah riba, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ada di situ penggantinya. Seperti yang baru lewat perkataan masalah jikalau, ya, tidak boleh. Tapi hendaknya dia mengucapkan apa? Mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ini demikian. Syariat itu biasanya kalau kemudian melarang sesuatu memberikan jalan keluar. Dilarang seorang melakukan perzinaan, maka di situ ada pernikahan. Demikian juga permasalahan ini. Ai minha wa huwa ayyakul Allahumma inna nas'aluka ila akhirih. Ya, ini dengan kemudian mengucapkan doa yang bagus. Tidak boleh kemudian mencerca angin, tetapi dibimbing kepada doa yang bagus. Kemudian beliau mengatakan di sini, setelah kita melakukan sebab itu, ya enggak? Ma'afi'lil asbab al-hissiyah aidon. Kita juga melakukan sebab-sebab yang bisa diperhatikan juga. Jangan kemudian seseorang cuma berdoa saja dengan tidak mengambil sebab. Ya, seseorang yang lebih penting lagi di sini setelah melakukan ini tadi, ya Allah aku minta kebaikan angin ini, demikian juga pelindung dari kejelekan angin ini, juga mengambil sebab. Jangan kemudian ketika ada angin yang besar itu kemudian dia malah cari tempat yang tidak ada di situ tempat untuk berlindung. Nah, ini tidak boleh. Maka hendaknya dia mengambil sebab untuk berlindung tempat yang aman. Kal ittiqa min syariha bil jidron, seperti berlindung dari kejelekan angin itu di balik tembok. Di balik tembok supaya aman. Demikian juga kalau umpamanya dia sakit, biasanya kan karena masuk angin dan semisalnya, itu ngambil sebab. Umpamanya anginnya jelas banyak di situ ketika dia mau melakukan perjalanan, dia memakai jaket, memakai hal-hal yang bisa melindungi tubuh dia. Berlindung dari kejelekan angin tersebut, mungkin nanti takut sakit dan sebagainya, juga mengambil sebab. Oleh karena itu di sini pentingnya juga kita mengambil sebab al-hissiyah yang bisa diperhatikan, bisa dilihat. Au al-jibal wa nahwiha, atau untuk kemudian gunung dan semisalnya. Atsalitsah yang ketiga, al-irsyad ila annaha ma'murah. Di situ ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa angin itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ma umiratihi. Karena Nabi menyebutkan apa yang diperintahkan padanya. Ar-rabi'ah, yang keempat permasalahan dalam hadis ini, dalam bab ini, annaha qad tu'mar bi khair wa qad tu'mar bi syarr. Sesungguhnya angin itu kadang-kadang diperintahkan untuk kebaikan, kadang-kadang diperintahkan untuk kejelekan. Walhasil annahu yajibu 'alal insan alla ya'tarid 'ala qada'illah wa qadarih. Kesimpulannya, seseorang itu tidak boleh melawan keputusan Allah dan takdirnya. Tidak boleh seseorang. Bahkan yang lebih bagus lagi, sekali Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, keadaan orang-orang arifin, orang-orang arif, ahlu ma'rifah. Sama sekali bukan kemudian kita mengatakan di situ ada syariah, hakikat, ma'rifat dibagi-bagi manusia, seperti tidak. Semuanya adalah wajib melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ ada kedudukan orang-orang yang ahlu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdullah bin Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu ta'ala, Abdullah bin Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman, waktu itu dia mengatakan, masakin ahli dunia kharaja minha wala ya'rifu ahsanu ma fiha. Kasihan orang-orang yang tinggal di dunia itu, keluar dari dunia, yakni mati, tidak mengetahui yang paling nikmat dari kehidupan dunia. Sebagian orang terbayang namanya kenikmatan dunia itu ya rumah yang indah, kendaraan yang bagus, perempuan ini dan itu, makanan, minuman, itu menurut mereka. Kemudian ditanya Abdullah bin Mubarak, apa itu yang paling indah, yang paling nikmat dari kehidupan dunia? Qala ma'rifatullah. Beliau mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kedudukan yang paling mulia. Ya. Orang-orang ahlu ma'rifah, sebagaimana menurut Jabal Hambali, bahkan dia tidak pernah mengatakan, walaupun boleh, ya, boleh. Wah, ini anginnya keras, boleh mengatakan seperti itu. Anginnya ini dingin umpamanya. Demikian juga ya, ini udaranya sangat panas. Atau mungkin malam ini dingin sekali. Nah, itu boleh seperti itu. Khabar mahat. Tapi sebagian orang-orang ahlu ma'rifah dia sudah tidak ngomong, diam saja. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, putuskan untuk dia, dia terima. Dia terima keadaan itu. Oleh karena itu pernah kita sebutkan ya, keadaan orang ketika mendapatkan musibah bermacam-macam. Ada yang jelek, yaitu yang dia mencerca takdir. Yang kedua yang sabar. Sabar itu menahan jiwa untuk mencerca takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya merasa sedih, itu sabar, dapat pahala dia. Yang kedua, yakni ridho. Ridho itu keadaan orang-orang ahlu ma'rifah. Ada yang musibah dan tidak ada musibah itu sama bagi dia. Sama. Ya, oleh karena itu sebagian mereka ini kalau ada kemudian angin dan sebagainya, diam saja. Walaupun mungkin dia mengucapkan doa ini tadi, doa kebaikan ini tadi, tapi dia tidak sampai mengatakan wah panas sekali atau wah udaranya dingin sekali, diam saja dia. Masya Allah, orang itu merasa ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima hal tersebut. Kalau yang tadi orang sabar itu ma'alamah fil qalb, alam, sedih, sakit hatinya itu, tapi dia tahan, dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hanyalah dibalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak terbilang-bilang. Orang sabar itu menahan, tidak mencerca takdir, walaupun hatinya sedih. Orang yang ridho biasa, tidak kemudian merasa sedih. Ya, yang paling tinggi derajat orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah itu. Sering kita sebutkan permasalahan ini. Jadi di sini Syaikhul Utsaimin mengatakan, ala ya'tarid ala qada'illah wa qadarih, tidak mencerca, tidak kemudian membenturkan dengan keputusan Allah dan takdirnya. Wa ala yasubuh, dan jangan mencerca angin tersebut. Wa yakuna mustasliman li amrihi al-qauli, dan hendaknya dia pasrah. Mustasliman ini pasrah, menyerahkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala al-qauli, yang terjadi di alam semesta ini. Perintah Allah, demikian juga kehendak Allah, di situ ada qauli dan syar'i. Ya, ada yang itu terjadi di muka bumi ini. Ada yang baik, ada yang jelek. Adapun yang syar'i, iradah syar'iyah, iradah yang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khairiyah, yang bagus, itu ada yang terjadi, ada yang tidak, tetapi semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Kehendak kauniyah itu terjadi. Mesti terjadi, baik yang disukai oleh Allah atau yang tidak disukai. Adapun iradah asyariyah, kehendak Allah yang disyariatkan, yang bagus, itu yang dicintai Allah saja, tetapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Adapun di sini seorang muslim benarnya dia mustasliman, untuk pasrah, untuk menerima terhadap perintah Allah SWT, kauni yang terjadi. Adanya angin, adanya yakni musibah ini dan itu. Kama yuhibbu kama yajibu an yakuna mustasliman li amri syar'i, sebagaimana dia hendaknya pasrah menerima terhadap perintah Allah yang disyariatkan. Allah merintahkan untuk dia melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya, bahkan mungkin berjamaah, dia terima. Berat itu ya kadang bagi sebagian orang, tapi sebagian sudah terbiasa, sudah. Apapun kesibukannya dia tinggalkan. Kadang-kadang sampai dia meninggalkan pekerjaan dia untuk apa? Untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Demikian. Bahkan merasa senang dia ketika bisa melaksanakan dengan susah payah, kemudian dia bisa melaksanakan. Itu kenikmatan dia yang sangat besar dia rasakan. Ya, ini seorang muslim hendaknya menerima perintah Allah yang kauni, demikian juga perintah Allah yang syar'i. Li'anna hadhil makhlukat la tamliku an taf'ala syai'an, sungguhnya makhluk-makhluk ini tidak mampu untuk berbuat sesuatu illa bi amrillah, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Jadi kita sudah selesai pembahasan bab ini, dan bab ini bagaimana tadi kita sebutkan bahwa telah lewat sebenarnya secara umumnya di dalam kesalahan seseorang terhadap masa, terhadap waktu. Kita membaca buku berikutnya.